Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ala ma ba'd. Hukmul mustathna bi illa. Hukum al-mustathna dengan illa. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. المستثنى dengan إلا dinasab apabila ucapan itu taman sempurna, mujaban yakni musbatan, bersifat penetapan, tidak didahului oleh nafi. Nahu qamal qawmu illa zaidan, telah berdiri kaum itu kecuali Zaid. Wa kharajan nasu illa amran, orang-orang telah keluar kecuali Amr. Wa in kana al kalamu manfiyan taman, apabila ucapan itu sempurna, bersifat manfi, dinafikan. Jaza fihi al-badalu wan-nasbu 'ala al-istithna'i, boleh padanya badal, ya di'rab dengan badal, dan boleh dinasab 'ala al-istithna' wan-nasbu 'ala al-istithna'i, boleh dinasab ya atas istithna'. Nah, pengecualian. Nahu ma qawmal qawmu illa Zaidun, tidaklah kaum itu berdiri kecuali Zaid. Yang pertama ni Zaidun sebagai badal al-qawmu. Wa illa Zaidan, ini an-nasu ala al-istithna, illa Zaidan. Nah, dinasab ala al-istithna. Wa in kana al-kalamu naqisan, apabila ucapan itu naqis, jadi tidak tam, ada kekurangan, naqis. Kana ala hasabil awamili, tergantung amil yang masuk, ya, yang bekerja. Nahu ma qoma, ini kan ma qoma, ini naqis. Naam, illa Zaidun, tidaklah berdiri kecuali Zaid. Yani Zaid sebagai marfu dirafa oleh qawm. Wa ma darabtu illa Zaidan, tidaklah aku memukul kecuali Zaidan. Nah, dia mansub oleh amil darab. Wa ma marartu illa bi Zaidin, tidaklah aku melewati kecuali Zaid. Naam, dia majrur dengan harful jar. Baik, ini dia ya. Aku la ismul waqi'u ba'da illa, isim yang posisinya setelah illa lahu, min haythul, dia memiliki ya, min haythul i'rabu, min haythul i'rabi, ditinjau dari segi i'rab, thalathu halat, ada tiga keadaan ya. Tayyib, min haythul i'rabi, ada dua cara membacanya ya. Min haythul i'rabu, kenapa bisa min haythul i'rabu padahal haythu mudhaf? Kenapa al-i'rabu marfu' padahal haythu mudhaf? Hah? Khobar di mubtada mahdzuf. Naam. Santa. Karena haitsu mudhaf kepada jumlah. Mudhaf kepada jumlah. Al-i'rabu khobar di mubtada mahdzuf. Takdiruhu huwal i'rabu min haitsu huwal i'rabu. Ya. Min haitsu huwa ditakdirkan ada mubtada mahdzuf. Adapun jika dibaca majrur al-i'rabi langsung berarti haitsu mudhaf al-i'rabi mudhafun ilai. Fa'indum? Nah, ada dua itu sisi i'rabnya. Salatu halat ada tiga keadaan. Al-halatul ula. Keadaan yang pertama, wujubun nasbi alal istithna'i. Wajibnya dinasab atas istithna. Al-halatul thaniyatu. Keadaan yang kedua, jawazun nasbi alal istithna'i. Bolehnya dinasab atas istithna. Au itba'uhu. Jawazun nasbi alal istithna'i. Au it. Dia tafkan ke mana? Itba'u atau itba'ihi? Hah? Itba'ihi. Ma'tuf ke an-nasbi. Aywa. Yani wajawasu itba'i. Dan boleh juga, ya, mengikutkannya lima qabla illa kepada yang sebelum illa. Ala annahu badadun minhu. Atas, ya, perlakuan bahwa dia adalah badal darinya. Wa huwal arjahu. Dan ini yang lebih kuat. Yani al-itba' sebagai badal lebih kuat daripada na'am an-nasbu 'ala al-istithna. Al-halatu ats-tsalitsatu, keadaan yang ketiga, wujubu i'rabihi 'ala hasabi al-'awamili. Wujubu i'rabihi 'ala hasabi al-'awamili allati qabla illa. Wajib di i'rab 'ala hasabi al-'awamili, sesuai 'amil allati qabla illa, yang ada sebelum illa. Tamam, ini rangkumannya tiga keadaan. Famal halatul ula, adapun keadaan yang pertama, wa hiya wujubun nasbihi 'ala al-istithna, yaitu wajibnya dinasab atas istithna. Fa syartuha, syaratnya an yakuna al-kalamu alladhi qabla illa, syaratnya ucapan sebelum illa, tamman mujaban, ya, bi fathil jim. Mujab, bukan mujib, tapi mujab. Fathil jim. Wa makna kaunil kalami tamman, makna ucapan itu tam, an yudhkara fihi al-mustathna minhu, lengkap, utuh, ya, pada ucapan itu al-mustathna minhu disebutkan. Ya, ada penyebutan pada ucapan itu al-mustathna minhu. Mustathna minhunya ada dalam kalam. Itu berarti sempurna maksudnya. Masih ingat istilah mustathna minhu, yaitu yang diperkecualikan darinya yang sebelum illa. Jadi mustathna minhunya ada sebelum illa. Nah, itu tam berarti. Wa makna kaunihi mujaban, makna kalam itu mujab, an yakuna musbatan, kalam itu musbat. Yakni penetapan, bukan penafian. Ai lam yataqaddam hunafyun. Tidak didahului oleh nafi, penafian, wala syibhu, tidak pula yang semisal dengan nafi, wa huwa an-nahy wal istifham, yaitu larangan dan istifham. Ya. Jadi sifatnya penetapan, bukan nafi dan bukan manfi dan semisalnya, tidak didahului oleh nafi, wala syibhu, tidak pula yang semisal dengan nafi, wa huwa an-nahy, yaitu larangan, wal istifham, yaitu pertanyaan. Ya, pertanyaan. Nahu qama al-qaumu illa Zaidan. Nah, ini termasuk dalam kategori tam mujab. Qama al-qaumu. Ya, karena al-qaumu di sini nanti ada penjelasannya. Wa kharaja an-nasu illa amran. Orang-orang itu telah keluar kecuali Amr. Nah, jadi semua dua contoh ini termasuk tam mujab. Fa kullun min Zaidan wa Amran mansubun wujuban alal istithna'i, wajib. Jadi mansub dinasab secara wajib, ya, di atas perlakuan al istithna. Li annal kalam al mutaqaddima tamun mujabun, karena ucapan yang mendahului tamun mujab. Amma kaunuhu tamman fali annahu dhukira fil mustathna minhu. Adapun keadaannya tam dikarenakan disebutkan padanya mustathna minhu wa huwal qaumu. Tamam? Fil mithalil awal wan nasu, dan al mustathna minhu adalah an nasu fil mithalil tsani, pada contoh yang kedua mustathna minhu ada. Berarti tam. Wa amma kaunuhu mujaban fali annahu lam yusbaq binafiyin wala syibhi. Fali annahu lam yusbaq binafiyin wala syibhi. Mujab karena tidak didahului oleh nafi dan semisalnya. Jadi termasuk mujab yang dimuthbat. Tayyib. Al-Irab. Ma qawma al-qawmu illa Zaidan. Fadal. Pilihannya siapa? Qama al-qawmu illa Zaidan. Qama fi'lun madhi mabdu'un 'ala al-fath la mahalla min al-i'rab. Al-qawmu fa'il marfu' wa 'alamatu rafihi dhammatu dhahirah ala akhirih illa adatul istithna. Zaidan mustata mansub wujuban 'ala wa 'alamatu nasbihi. Bagusnya lengkap lagi adatul istithna harful, bisa juga antum sebut harful istithna. Ya. Nah. Mabniun ala ala sukun. Nah. Nah. Biar ingat ini huruf ini. Baik. Ala istisna ala istisna'i wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dharat ala akhirih. Baik. Kharaja an-nasu ila amran, sama persis ya. Nah. Ya. Wa mithalu min al-Qur'anil Karimi qawluhu jalla sya'nuh, contoh dari Quran yang mulia yaitu firman Allah Ta'ala yang maha agung urusannya, ya. Wa min layla illa qalila, tegakkanlah solat malam, ya, yakni kerjakanlah solat di malam hari illa qalila, kecuali sedikit darinya yang digunakan untuk tidur. Fa qalilan mansubun wujuban 'ala al-istithna'i li'annahu mustathna min kalamin tammin mujab. Jelas ya? Qalil mansub wujuban, ya, 'ala al-istithna', karena dia mustathna perkecualian dari kalam tam mujab, yaitu qumil laila. Tamam. Nah, Irab. Sudah pernah lewat Irabnya ini. Diulangi aja, murojaah. Qumil laila illa qalila. Fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Uhurrika lil kasri. Lil kasri. Uhurrika bil kasri liltiqa isyakinain. Aywa. Fihi wujuban takdiruhu anta. Laila dhurfu zaman. Mansubun bil fi'li. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu nasbihi. Al fathatu dhahirah ta'ala akhirihi. Illa adatul istisna. Mabaniyun al sukun. Na mahallallah minul i'rab. Qalilan. Mustatsna mansubun mansubun wujuban wa alamat nasbihi wa alal mansubun wujuban alal al istithna zahiratu ala akhirih. Nah, Mustafna dari apa ini qalilan? Mustafna dari al-layla. Nah. Qum al-layla. Qum fi'il fa'il kemudian layla dzarf zaman. Baik. Wa amma al-halatu tsaniyah wa hiya jawazul wajhain, yaitu bolehnya dua sisi i'rab. Fasyartuha, syaratnya, an yakuna al-kalamul mutaqaddimu thaman ghairu mujab. Syaratnya, ucapan yang mendahului adat istithna, tam, ada mustatha minhunya, sifatnya ghairu mujab, tidak mujab. Ay, ghairu muthbatin, tidak diisbat, ditetapkan, bi'an, dengan antaqaddamahu, bi'antaqaddamahu, dengan didahului oleh nafyun, bi antaqaddamahu nafyun, dengan didahului oleh nafyun au syibhu, atau yang semisal dengan nafi. Apa yang semisal dengan nafyun tadi? Nahyun atau istifham. Nah, nafyun, nahyun, istifham itu perkara-perkara yang semisal. Nah. Nahu ma qama al-qawmu illa zaidun. Tayyib au illa zaidan. الوجه الأول ما قام القوم إلا زيد. نعم. الوجه الثاني ما قام القوم إلا زيدا فزيد بالرفع بدل من القوم. زيد dengan رفع merupakan badal dari القوم. بدل بعض من كل, badal sebagian dari keseluruhan. وبدل المرفوع مرفوع مثله وزيدا بالنصب على الاستثناء ya والاول ارجح, dan yang pertama lebih kuat. وانما جاز الامران, hanyalah sesungguhnya keduanya boleh. لان الكلام السابق تام غير موجب, alasannya karena ucapan yang mendahului adat الاستثناء tergolong tam, ada مستثنى منهnya, butuh ada مستثنى منهnya, غير موجب tidak mujab, tidak musbat. Nah, karena didahului oleh nafi. Ha? Amma qawnuhu tamman falianahu dhukira fil mustathna minhu wal qawmu. Ya kan penjelasannya? Adapun keadaannya yang sempurna karena disebutkan pada mustathna minhu, yaitu qawm, ya, yang diperculikan darinya. Wa amma qawnuhu ghayra mujab falianahu manfiyun, karena dia manfi bima annafiyah, dengan mana fiyah. Baik, di Arab dulu. Maqam al-qawmu illa zaidun. Maqam al-qawmu illa zaidun. Ma nafiyah. Qawma fi'lun madi mamudiyun ala mamudiyun. Fi'lun madi. Al-qawmu fa'ilun marfun bil fi'li wa alam tarafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih illa harful istithna mabniun ala sukun la mahalla min i'rab. Zaidun badalun min qaumun. Badalun min al-qaumu badal ba'd min kull. Alam tarafihi wa alama tarqi adamat zahirat ala akhirih. Baik. Ala zaidan illa zaidan, lanjutkan aja. Zaidan mansubun ala istithna. Baik. Jawazan ya. Ha. Alamatu nasbi. Baik. Wa mithaluhu min at-tanzil qawluhu jalla dhikruh, contohnya dari at-tanzil, dari Quran yang turun, firman Allah yang maha agung. Sebutannya ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ma fa'aluhu, tidaklah mereka melakukannya. Dinafikan bahwa tidaklah mereka melakukannya. Illa qalilum minhum. Ya. Kecuali sedikit dari mereka. Tayyib. Qara'a. Qara'a as-sab'atu. Yani al-qurra' as-sab'ah. Ya. Tujuh qurra' membaca illa ibn amirin kecuali ibn Amr. Jadi dari tujuh qurra' ya semuanya membacanya kecuali ibn Amir yang menyelisihi. Ya berarti enam dari qurra' kecuali selain ibn Amr. Enam qurra' selain ibn Amir membacanya illa qalilun birraf'i. Ya. Ala annahu badalun minal wawi. Membacanya dengan rafa' ya atas perlakuan bahwa itu badal dari al-waw, atas hukum bahwa itu badal dari al-waw. Nah, wawul jamaah fa'alu, wawul jamaah fa'il fa'al. Nah, karena fa'il yang min al-waw fi fa'alu, karena fa'il itu wawul jamaah dhamir ini fi mahali raf'in fa fa'il, jadi posisi i'rabnya ar-rafa'. Nah, maka qalilun dirafa' sebagai badal darinya. Nah, mengikuti posisi i'rabnya ar-rafa'. Badalu ba'din min kul. Wa qara ibnu Amirin, dan ibnu Amir salah satu dari tujuh qurra itu membaca wa qara ibnu Amirin wahdahu, dia sendiri ya membaca, yakni berbeda dengan enam qurra lainnya, illa qalilan bin nasbi 'ala al-istithna'i. Wal awwalu arjahu kama taqaddam, dan yang pertama lebih kuat sebab telah lewat. Enam bacaan enam qurra lebih kuat. Nah, i'rabnya ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ma nafiyah. Fa'alu fi'lun madin mubaniyun ala dhommi ittisalihi biwawi al-jama'ah. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. إلا حرف استثناء قليل بدل من الواو. Badalu ba'din min kul. Badalu marfu'i marfu'un mitlu alamat rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri. Minhum sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-ha dhamirun muttasilun mubanin ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bihrfil jar. Wal mim alamat jam'i dhukur. Wal jar wal majrur mahdufin sifatun. Sifatun li qalilun. Baik. Jar majrur ba'da nakirah. Sebelum jumlah atau jumlah ba'da nakirah di i'rab na'at. Talib bi mahdhuf sifah. Baik. Adapun jika dibaca illa qalilan berarti mansubun 'alal istithna. Tamam. وأما الحالة الثالثة وهي وجوب إعرابه على حسب العوامل التي قبل إلا، فشرطها أن يكون الكلام المتقدم ناقصا منفيا. Nah, ini keadaan yang ketiga, yaitu wajib di'irab sesuai amil yang datang sebelum illa. Syaratnya apa? Kalam itu, kalam yang mendahului adatul istithna, naqisan manfiyan. Tayyib. Wa makna kawanil kalami naqisan. Makna. Ya, keadaan ucapan itu naqisan. Alla yudhkaru fihi al-mustathna minhu. Al-mustathna minhu tidak disebutkan padanya. Fa'inkana al-amilu alladhi qabla illa. Yatlubu fa'ilan. Nah, karena dia naqis. Jadi ingat ya. Yang di-i'rab ala hasabil awamil allati qabla illa. Apabila nah. Apa? Naqis manfi. Dia naqis. Tidak ada al-mustathna minhu. Jadi amil sebelum illa. Ya. Dia mencari ma'mulnya. Baik. Di situ. Fa in kana al-amil alladhi qabla illa yatlubu fa'ilan, jika dia menuntut fa'il sebagai ma'mulnya, rafa'ta al-mustathna 'ala al-fa'iliyah, anda pun merafa' al-mustathna 'ala al-fa'iliyah, atas perlakuan fa'il. Nahu ma qama illa zaidun. Ma qama, ma qama, ya, tidak berdiri. Mana mustathna minhunya? Beda dengan ma qamal qaumu, sudah ada fa'ilnya, sudah lengkap. Ada masalah. Ini enggak ada. Jadi dia pun menuntut yang setelah illa itu. Ya, jadi dia butuh fa'il sekarang. Maka illa zaid, zaidun, zaidunnya dirafa' sebagai fa'ilnya. Wadih? Naam. Fa zaidun marfu'un 'ala al-fa'iliyati bi qama. Ma nafiya qama fi'lun madhi. فعل ماض مبني على فتح لام الاعراب الا اداه الاستثناء. طيب زيد فاعل مرفوع لقام فاعل ظرف مضارع الى اخره. جلس يا وان كان يطلب مفعولا به نصبت المستثنى على المفعوليه. يا apabila dia menuntut maf'ul bih, maka al-mustathna anda nasab atas hukum maf'ul. Nahu ma darabtu illa zaidan. Ma darabtu, ya, aku tidak memukul. Mukul apa? Darab itu kan fi'lun muta'addin, kan? Butuh maf'ul. Fa'ilnya sudah ada. At-ta. Ma'na fiya darabtu fi'lun wa fa'il. At-ta dhamir muttasil ini. Fi mahalli... ماذا مبني على ضرب في محل رفع فاعل ادب ضرب فعل ماضي ماذا فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضم رفع متحرك التاء لنقب sudah kan dari segi fi'il ada fa'ilnya tapi maf'ul bihinya belum ada dan maf'ul bihi ini yang kalau dia disebut dia yang menjadi mustathna min tapi tidak disebutkan. Maka yang setelah illa itulah yang dituntut oleh fi'il darab menjadi maf'ul bihinya. Maka dinasab oleh dia. Illa zaidan. Tidak. Aku tidak memukul kecuali zaid. Fa zaidan mansubun al maf'uliyat bi daraba. Wa in kana yatlubu jarran wa majruran. Jika dia menuntut jar majrur, ya ta'allaku bih. Yang terkait dengannya. Jarartal mustathna biharfi jarrin. Anda pun menjar. Ya, al-mustathna dengan huruf jar. Ya, nahu ma marartu. Marra fi'il marra itu termasuk fi'il lazim. Dia butuh dilengkapi ke ma'mul yang dia muta'addi ke ma'mul itu, tapi harus pakai perantaraan harfu al-jar. Saya tidak melewati kan, melewati apa kan, butuh pelengkap kan, ya, jar majrur dia mutaaddi ke sana dengan masuk ke ma'mul dengan perantara harfu jar. Nah, ma marartu, maka didatangkan setelah illa bi zaidin. Ma marartu illa bi zaidin. Baik. Jadi fa zaidin majrurun bil ba'i wal jarul majrur mutaalliqun bi marartu. Nah, فالمستثنى في هذه الأمثلة أعرب على حسب ما تقتضيه العوامل. Maka المستثنى pada contoh-contoh ini di إعراب sesuai tuntutan amil-amil التي قبل إلا yang datang setelah إلا من رفع أو نصب أو جر berupa رفع نصب atau جر لأن الكلام المتقدمة karena ucapan yang terdahulu ya, sebelum إلا naqisun manfi, naqisun manfi. Amma qawnuhu naqisan falianna almustathna minhu mahdhufun. Kenapa naqis? Karena almustathna minhu mahdhuf. Wa taqdiru, ya, takdir, takdirul kalam ma qama ahadun illa zaidun. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid. Wa ma ra'aitu ahadan illa Zaid. Dan aku tidak melihat seseorang pun kecuali Zaid. Wa ma marartu bi ahad illa Zaidin. Ya. Tidaklah aku melewati seorang kecuali Zaid. Wa ma kaunuhu manfiyan fali annahu sabaqahu adatu nafyin, karena didahului oleh adatu nafi, perangkat yang menafikan. Wa hiya mal nafiyah. Wa hiya ma an-nafiyatu, yaitu ma yang sifatnya fungsinya menafikan. Wa mithalu min al-Qur'an al-'azim qawluhu qawlullah tabaraka ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersamanya illa qalil, kecuali sedikit. Nah, takdirul kalam ikuti yang di atas, ma qama ahadun illa zaidun, berarti ma amana ahadun ma'ahu illa qalil. Baik, wa la ta'buduna illa Allah. Ya, kalian tidak boleh beribadah kecuali menyembah kecuali Allah. Yani la ta'buduna ahadan illa Allah, takdirul kalam. Wa la yahiqul makru as-sayyi'u illa bi ahlihi. Ya. Tidak pantas ya makar yang jelek itu illa bi ahli, kecuali kembali menimpa pelakunya sendiri. Naam. Dan wala yahiqul makru sayyi'u bi ahadin, takdirul kalam. Ya. Wala yahiqul makru sayyi'u bi ahadin illa bi ahli. Fa qalilun marfu'un 'ala al-fa'iliyah bi amana. Qalilun marfu' atas fa'iliyah. Ya, sebagai fa'il amana. Amilnya amana menuntut fa'il, qalilun dirafa' ismu fa'ilnya. Wa lafdzul jalalati mansubun 'ala al-maf'uliyati bi ta'budun. Tamam, lafdzul jalalallah dinasab atas hukum maf'ul dengan ta'budun, karena ta'budun di sini menuntut maf'ul bih. Wa bi ahlihi jarun wa majrurun muta'alliqun bi yahiqu. Karena yahiqu membutuhkan jar majrur yang mutalliq kepadanya. Wa yusamma al-istithna'u fi hadhihi al-halati mufarraghan. Wa yusamma dan al-istithna' ya dinamakan pada keadaan ini, yaitu keadaan yang ketiga ini ya disebut disebut mufarraghan. Nah, istithna' ini disebut apa? Mufarraghan. Nah, kenapa disebut mufarraghan? Li'anna al-amil alladhi qabla illa, karena amil yang sebelum illa qad tafarraga, sungguh dia telah ya leluasa lil amal, tafarraga ya dia leluasa lil amal untuk bekerja, fima ba'daha terhadap ma'mul yang datang setelahnya. Nah, dia bebas leluasa bekerja kepada ma'mul yang datang setelah istithna, maka disebut mufarrag, istithna mufarrag. Apa makna mufarrag di istithna mufarrag? Istithna itu tidak berlaku. Istithna itu tidak bekerja. Mufarrag. Istithna yang tidak diberlakukan. Kenapa? Karena yang bekerja kepada al-mustathna, yang bekerja kepada isim yang datang setelah illa, yang bekerja adalah apa? Amil, bukan illa. لأن العامل الذي قبل إلا قد تفرغ للعمل فيما بعدها. Jadi yang leluasa bekerja adalah amilnya. Illa sendiri tidak bekerja. Ya. Oke. Nah. I'rabnya nanti aja ya. Jam berapa sekarang? Anda menengok jam itu jam 5 ya? Hah? 19 pas ya. Lagi error berat itu. Jadi dipersiapkan i'rab ma mana ma ila qalil la ta'budu illa Allah wa la yahkum us illa bi ahli. Baik. Fadhil jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Wa barakatuh.